والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ya lanjut ke hadis keempat Edward hadis keempat hadal baca sah Bismillahirrahmanirrahim Haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا هم أمك حية هم أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر والدتي. طيب. حديث keempat الإمام البخاري menyatakan حدثنا سعيد بن أبي مريم telah menceritakan pada kami Sa'id Sa'id bin Abi Maryam Akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Katsir Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir telah mengabarkan pada kami dia mengatakan akhbarani Zaid ibn Aslama Zaid bin Aslama telah menceritakan kepada kami an Atha ibn Yasar dari Atha ibn Yasar an ibn Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu atahu rajulun bahwa ada rajulun seorang pria yang atahu yang datang kepada beliau faqala dan orang tersebut mengatakan inni khatabtu imra'atan saya pernah mengkhitbah meminang melamar seorang wanita alhamdulillah fa'abat an tankihani namun wanita tersebut menolak untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi. Nah, ada orang lain yang mengkhitbah dia. Mengkhitbah dia, ada orang lain. Fa habbat an tankihahu. Dan wanita ini senang ternyata, suka nikah sama orang tadi. Yang menikah, yang melamar tadi. Ya. Faghirtu 'alaiha maka aku pun cemburu kepada wanita tersebut. Faqataltuha dan aku pun akhirnya membunuhnya. Aku pun membunuhnya. Fahal li min taubatin? Apakah aku masih punya taubat? Masih bisa taubat enggak? Qala ummuka hayyatun. Kata Ibn Abbas, apakah ibumu masih hidup? Qala la, kata orang tersebut. Dah, udah wafat. Qala tub ila Allah azza wa jal. Kalau begitu kata Ibn Abbas bertobatlah engkau kepada Allah azza wa jal. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Wa taqarrab dan mendekatkanlah dirimu ilaihi kepadanya kepada Allah. Mastata'ta semampumu dengan melaksanakan amal-amal ketaatan dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang. Orang itu kemudian pergi. fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Aku pun pergi ke Ibnu Abbas, kata atau Ibnu Yasar, dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa anda bertanya tentang ibunya yang masih hidup atau enggak? Faqala, kata Ibnu Abbas, inni la'alamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Karena la'alamu, inni la'alamu, saya enggak tahu ada suatu amal yang aqrabu, yang lebih mendekatkan diri ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Allahu Akbar. Saya enggak tahu ada suatu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada kedua, kepada ibu. Nah, ini subhanallah. Ya. Padahal dosanya membunuh ya. Dosanya membunuh. Tetapi ternyata dengan berbakti kepada ibu, itu kata Ibnu Abbas, dapat menghapus dosa-dosa membunuh tersebut. Membunuh dosanya jelas. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha. Khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anah. Jadi tiga hukuman yang Allah berikan kepada orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh muslim dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Lihat yang pertama, balasannya adalah jahannam. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Khalidan fiha. Dia kekal di situ. Ya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepada dia. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Subhanallah. Ya, Allah melaknatnya. Nabil, ya. Berarti kalau membunuh muslim dengan sengaja, Allah sebutkan kan tadi khalidan fiha. Berarti orang yang membunuh mukmin kafir enggak, Nabil? Enggak. Allah sebutin kekal itu, gimana ceritanya? Hah? Enggak tahu. Nah. Siapa lagi yang baru-baru? Riyadi, Riyadi. Ya. Itu kekal kan, katanya kekal ya, di Al-Qur'an tadi disebutkan. Berarti dia gimana? Kafir enggak membunuh mukmin dengan sengaja? Nah. Iya, ahsanta. Tidak kafir karena membunuh mukmin bukan termasuk pembatal keislaman. Nah, yang jadi masalah Allah sebutkan khalidan fiha. Ya. Khalidan fiha. Dia kekal di situ selama-lamanya. Nah, ya, taib. Dia kekal di situ selama-lamanya. Perhatikan, khalidan itu jangan selalu dimaknai sebagai kekal. Karena khalidan maknanya mukiman ala jihati ta'bid. Bukan demikian. Al-khulud, al-muqs, at-tawil. Ya. Al-muqs, at-tawil. Al-khulud, al-muqsu, ya, at-tawilu, dia tinggal di situ dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini pula ditang ahli bahasa. Dia tinggal di neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. Orang-orang Arab dahulu biasa menggunakan kata al-khulud bukan dengan makna yang kita pahami kekal, tetapi al-muqsu at-tawilu, tinggal di situ dalam jangka waktu yang lama. Kalau akidah khawarij betul memahaminya itu al-khulud, yaitu at-ta'bid. Ya. Mukiman ala jihati ta'bid, tinggal di neraka dalam jangka waktu yang ta'bid, yang kekal selama-lamanya. Itu akidah khawarij. Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah tidak. Tapi maknanya adalah ya, tinggal dalam waktu yang lama. Dahulu orang-orang Arab biasa berkata kepada orang-orang yang akan dia ancam untuk dipenjarakan, mereka mengatakan la ukhallidanna fulanan fi sijin, aku akan men, ya, ukhallidanna fulanan fi sijin, aku akan mengkhalidkan engkau si fulan di penjara. Apakah dia akan kekal di penjara? Penjaranya akan kekal juga? Enggak. Maksudnya apa? aku akan menempatkan engkau di penjara dalam waktu yang lama. Nah itu maksudnya, ya, bukan kekal selama-lamanya. Dan para salaf dahulu, ya, para salaf dahulu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, kana ahlul ilm idza su'ilu qalu la taubata lah, wa idza ibtala ar-rajul qala lah tub, wa idza tub ar-rajul qala lahu qalu lahu tub. Para ulama dahulu di masa salaf, idza su'ila, ya, apabila mereka ditanya, saya membunuh, boleh enggak saya membunuh orang? Maka mereka mengatakan, ya, qala la taubata lah, enggak ada tobat bagi yang membunuh. Ya. Namun kalau sudah kejadian, idza ubtuliya rajulu, kalau seseorang sudah diuji, terkena ujian dia membunuh mukmin, sudah terlanjur, mereka bertanya pada para ulama salaf mengatakan, "Tub, bertobatlah engkau." Paham enggak sini? Ya. Jadi jangan langsung dibuka pintu. Jika membunuh nanti ada tobatnya. Nah, para salaf dahulu menutup pintu dengan demikian. Kalau membunuh mukmin, ya, la taubata lahu, enggak bisa tobat. Allah sebutkan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam." Jangan dibuka dulu. Nanti orang bergampang-gampangan menumpahkan darah. Nah, kalau sudah kejadian, gimana nih? Saya sudah membunuh. Ah, kata Ibn Abbas tadi. Dan juga kata Sufyan Ibn Uyainah, "Tub ila Allah, tobatlah engkau kepada Allah." Nah, paham enggak sih? Ngerti ya? Baik, barakallahu fiik. Nah, mengenai bahasan mengenai membunuh ini panjang ya. Intinya tadi yang dibikin kita sebutkan. Nah, kita baca sini Isan fikul hadis. Syarh kalimat enggak ada. Hah? Syarh kalimat. Oh iya, syarhul kalimat, penjelasan kosakata. Syarhul kalimati. Khatabtu imra'atan. Da'autuha ila ziwaji. Ila zawaj. Nah, khatabtu imratan, maksudnya saya pernah meminang seorang wanita, maksudnya da'autuha, saya mengajak wanita tersebut ila ziwaj, ya, untuk sama-sama menikah, membina mahligai rumah tangga. Terus girtu ay karihtu musyarakatal ghairi fi man ahbabtuha walghiratu hiya walghairatu hiya al-anafatu walmahabbatu. Baik. Fagirtu alaiha faqataltuha, gitu kan. Saya cemburu kepada wanita tadi. Ya, ini jangan ditiru ya. Bagi antum yang nanti mau menikah, kalau ditolak ya udah. Jangan ikutin yang ini, bunuh cemburu. Ya, ini orang enggak bisa move on. Kalau ditolak ya udah. Berarti dia enggak baik buat kita. Gitu. Husnudzonnya. Nah, berarti Allah menghendaki buat kita yang terbaik. Nah, jadi contoh yang kayak gini. Faris, ya, jadi contoh yang kayak gini. Nah, barakallahu fiik. Mana tadi, San? Girtu. Girtu itu dari wazan apa? Ghoroh. Ya, ghoru. Ghoiroh. Bisa juga ghiroh. Nah. Ghoroh, ya ghoru, ghoirotan. Ghirtu ay karihtu musyarakal ghairi, musyarakatal ghairi. Saya karihtu, saya enggak suka ada musyarakatal ghairi. Ada orang lain yang sama kayak saya, fi man ahbabtuha. Ya, terhadap orang yang aku cintai. Artinya saya enggak suka ada orang lain yang turut mencintai demenan saya, orang yang saya sukai. Enggak suka. Wal ghairatu hiya al-anafu, yang namanya ghairah itu artinya dia anaf, harga diri, wal mahabbah, dan kecintaan. Ya. Terus lanjut, San. Ummuka hayatun bihadfi adatil istifhami ay hal ummuka hayatun hatta tataqarraba ila rabbika bibirriha. Nah, ummuka hayatun, nah, itu maksudnya, ya, ada tulis istifham. Ada tulis istifham yang mahdhuf, yang dihapus. bihadfi adatil istifham, yaitu dengan dihapus huruf istifham. Takdirnya ay hal ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup, hatta tataqarraba ila rabbika bibirriha, hingga engkau dapat mendekatkan dirimu kepada Rabbmu dengan berbakti kepadanya. Nah, Ibnu Abbas menanya tentang ibu, bukan dengan bapak. Karena berbakti kepada ibu itu fadilahnya jauh lebih besar daripada berbakti kepada bapak. Walaupun berbakti kepada bapak adalah ya suatu hal yang luar biasa juga, namun berbakti kepada ibu lebih dari itu. Ya, baik. Terus fikul hadis, baca. Fikul hadis al-awwal jawazu khidbatir rajuli imra'atan yuridu ziwajaha. Yuridu ziwajaha. Ziwajaha. Baik. Yang pertama fikul hadis, ya, fikih hadis ini, kandungan hadis ini. Jawazu khidbatir rajuli imra'atan. Ya, imra'atan apa i'rabnya imra'atan? Hah? San maf'ul. Mana amilnya? Masdar. Masdar khitbah, beramal amal fi'il. Jawazu khitbat, jawazu khitbatir rajuli imra'atan. Bolehnya seorang pria mengkhitbah. Ya, meminang imra'atan, seorang wanita yang yuridu, ya yang dia inginkan untuk dia nikahi. Yang enggak boleh dia meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Itu yang enggak boleh. Ya, dan yang enggak boleh dia meminang perempuan yang masih dalam masa iddah kecuali dengan sindiran. Menyindir boleh gitu. Ya. Misalkan nanti si Bimo ini mau nikah. Berapa tahun lagi Bimo nikah? 20 tahun lagi kan ya. Misalkan ya, ada janda usia misalkan 48 tahun ya, masa iddah, jangan langsung terus terang Bimo, Mbak saya mau nikahin Mbak ya, tapi dengan apa? Sindiran ya, kalimat sindiran. Nah ya, mana lagi berikutnya? Ayo lanjut San. Asani inkarul makhtubati ziwaji ma'ahu illam tardo bihi. Ah, al-makhtubah itu artinya kan isim maf'ul ya, makhtub. Wanita yang dikhitbah. Inkarul makhtubati az-ziwaja. Ah. Jadi wanita yang dinikahi dia boleh mengingkari, artinya dia boleh menolak. Dia boleh menolak ya untuk diajak menikah. Illam tardha bihi, apabila si wanita tadi enggak ridho dengan pria yang melamar dia. Jadi wanita itu punya hak untuk menolak. Ya. Punya hak untuk menolak. Ya. Hai, hatta sudah dijodohin sama bapaknya. Ya, walaupun sudah dijodohin sama bapaknya, dia punya hak untuk menolak. Hai, ya. Misalkan datang ya, si siapa Ihsan ya, akhwatnya nggak mau ya, jangan dipaksa Ihsan, nggak usah dipaksa ya, pokoknya saya maunya sama kamu, nggak mau sama yang lain, kalau kamu tolak saya nggak mau nikah seumur hidup. Ya udah, misalkan gitu, jangan dipaksa, saya mau makan, bagus lah gitu. Ya. Terus lanjut. Salis qad yuhayyiju. Ah, bukan yuhayyiju. Ya, jangan kalau yuhayyiju tahyij mutaaddinya. Ya. Itu yahiju. Lazim ya. Qad yahiju. Qad yahiju ghadabur rajuli li musyaraqatil ghairi fil mahbubi. Nah. Qad yahiju ghadabur rajul. Terkadang ya, qad masuk ke fil mudhari. Ya, ini menunjukkan makna taklil. Ya. Terkadang ghadabur rajul, amarah seorang pria itu, yahiju, haja yahiju, bergejolak. Kenapa? Limusyarakati ghairi fil mahbubi. Karena ada orang lain yang turut mencintai wanita yang dicintai. Ini ada pausan lagi bocah. Aduh. kita lagi ngomong cinta-cinta wanita lamar, aduh ozat. Ini ada bapaknya gimana ini? Abu Rehan pozan lagi. Ntar pulang-pulang Abi, coba aku mau ngelamar. Bosan deh, balik belum sih? Gak tahu. Berapa umurnya Abu Rehan? Bosan? Gak tahu juga lagi. Bapaknya aja gak tahu. Berapa Abu Rehan umurnya? 13. Wah, bentar muda kali itu. Ya, minimal 15. Ya. Baliknya anak-anak laki-laki itu dengan 3 hal. Ya. Ihtilam, mimpi basah, tumbuh rambut di kemaluan atau berusia 15 tahun. Salah satu dari 3 ini aja berarti udah balik. Ya. Nanti kalau Fauzan umur 17, saya belum pernah mimpi yang aneh-aneh. Di kemaluan juga belum tumbuh rambut apapun. Ya. Tapi 17 tahun ya udah bolak-balik. Ya. Bukan cuma balik, bolak-balik. Ya. Dia Pak Ustaz ngerti ya? Ngerti. Enggak, bingung dia. Aduh. Mana kita tadi? Lanjut, Ustaz. Ar-Rabi yunsahul qatilu bitawbatin nususi wa taqarrubi ilallahi mastata'a. Bukan nususi, nusuhi. Nusuhi. Wa taqarrubi ilallahi mastata'a. Mastata'a. Baik. Yunsahu al-qatilu bitawbatin nusuhi. Nah. Orang yang membunuh dia dinasehati. Yunsahu. Dia dinasehati. Ya. Dengan nasihati dengan apa? Untuk bertobat dengan nasuha. Bertobat secara nasuha. Betul-betul murni tobatnya. Ya. Yaitu dengan menunaikan syarat-syarat tobat. Ya. Dia menyesali perbuatannya, menjauhi hal-hal yang mendekatkan diri kepada perbuatan yang dilarang tadi. Ya. Ilallah wa taqarrubi ilallahi mastata'ah, dan dia mendekatkan diri kepada Allah semampu dia. Ya, semaksimal mungkin. Terus al-khamis birrul ummi yuqarribul insanu al-'asi ilallah. Yuqarribul insana al-'asiya ilallahi ta'ala aktsara min ta'ati ukhra. Nah, birrul ummi yuqarribu al-insana al-'asiya. Ini makanya kalau ibunya masih hidup dimanfaatinnya. Berbakti kepada ibu akan mendekatkan diri kepada seseorang yang bermaksiat kepada Allah sekalipun. Ya. Dan berbakti kepada ibu mendekatkan diri kepada Allah itu lebih ya daripada ketaatan yang lain. Ya. Maka yang ibunya masih hidup dimanfaatin. Dimanfaatin apa maksudnya? Ya, dimanfaatin artinya jalan menuju surga, bukan dimanfaatin yang lain ya, dipelorotin bukan. Nah, tetapi ya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, karena itu jalan kita menuju surga. Nah, ini penting ini. Ya. Bahkan dulu para sahabat ya yang mereka dipaksa oleh ibunya untuk kafir sekalipun, ya ibunya marah karena sahabat ini masuk Islam, mereka tetap berbuat baik. Sejarah mencatat ada Abu Hurairah, kemudian siapa lagi? Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Kisah-kisahnya yang masyhur itu. Nah. Terus, berikutnya kita masuk ke hadis kelima, babu birril abi. Nah, ini kan tadi itu bab berbakti kepada ibu. Mana bahas bapak masa enggak ada? Ya, ada. Keutamaan bapak. Babu birril abi. Bab berbakti kepada ayah. Jadi ayah itu berat. Saya juga enggak dulu waktu kecil ya enggak paham. Pas jadi ayah sekarang, wah, berat. Ya. Kemurahannya Pozan. Berat jadi ayah. Pozan mah taunya naik motor, heng. Sekolah, minta duit. Ya, jadi ayah berat. Ya. Nah, namun di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan dua riwayat ya. Secara umum, secara umum, padahal secara lebih khusus lebih banyak lagi. Ya, Imam Bukhari kan meringkas-ringkas saja di adalah bul mufrad ini. Nah, ayo, fadal, baca lagi. Gantian, kasih ke Suyudi. Nah, tahu dia bentar lagi jadi ayah sekarang kan? Biar dia siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bagu biril abi. Haddatsana Sulaimanu bin Haddatsana Sulaimanu ibnu Harbin qala haddatsana Wahab ibnu Khalidin an ibni Shubrumata qala sami'tu Aba Zur'atin Zur'ata Sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairata qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abarru qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala ummaka qala thumma man qala abaka. Ini sudah berlalu hadisnya pekan lalu, ya, pekan lalu, yaitu hadis ketika Nabi SAW ditanya man abarru, kepada siapa aku berbakti, ya, kata Nabi, kepada ibumu, kemudian siapa lagi, pada ibumu, kemudian kepada siapa lagi, pada ibumu, kemudian kepada siapa lagi, abaka, yaitu kepada bapakmu. Ini hadis pekan lalu terakhir pernah kita bahas. Ya, terus lanjut San. Siapa Soi? Haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyubin Ayyuba qala haddatsana Abu Zur'ata an Abi Hurairata ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni faqala birra ummaka thumma ada faqala birra ummaka thumma ada faqala birra ummaka thumma ada faqala birra ummaka thumma ada rabi'ata faqala birra abaka. Nah, kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang dikenam ini, ya, yang maknanya sama dengan hadis yang kelima, namun ada sedikit perubahan redaksi, ya, yaitu Bishr ibn Muhammad telah menceritakan pada kami, dia mengatakan Abdullah telah mengabarkan pada kami, dia mengatakan akhbarana Yahya ibn Ayyub, Yahya bin Ayyub telah mengabarkan pada kami, kemudian dia mengatakan haddatsana Abu Zur'ah telah menceritakan pada kami an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ata rajulun Nabiyallah, pernah ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pria tersebut mengatakan ma ta'muruni, wahai Nabi, apa yang kau perintahkan kepadaku, faqala, maka Nabi bersabda birra ummak, berbaktilah kepada ibumu, birra ya fi'il amr, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, kemudian orang itu bertanya lagi, apa yang kau perintahkan padaku, kata Nabi, berbaktilah pada ibumu. Summa ada, kemudian orang itu mengulangi lagi, ya, pada siapa aku berbakti, kata Nabi, birra ummak. Summa ada, kemudian dia bertanya lagi, pada siapa, kata Nabi, birra ummak. Summa ada ar-rabi'ata, kemudian dia mengulangi yang keempat, ya, baru kata Nabi, birra abak, ya, berbaktilah kepada bapakmu. Terus lanjut itu di syarhul kalimati abaka fil hadithi rukmu khamsatin mansubun bifi'lin mahzufin ay birra abaka. Itu di birra abaka, birra ummaka, ya. Terus itu hadis yang kelima, ya, bi abaka dalam hadis ini mansub. Nah, ini teman-teman yang baru belum belajar ini nahu, mansub itu opo, lagi belum belajar tasrif doang, ya, ya, baru setoran tasrif doang, sorop, nanti insyaallah, ya, dia mansub dengan fi'il yang mahdhub, takdirnya birra abak, ya, berbaktilah pada bapak. Terus fikul hadis fikul hadisina fikhu hadisaini al-awwalu al-wasiyatu bil-ummi thalathu marratin lidu'fiha wa hajatiha wa tahammuliha al-ib'u al-thakilu al-ib'u al-thakilu lil-hamli wal-wad'i wal-ridu'i Baik. Hadis yang fikul haditsain. Kandungan dari dua hadis ini al-wasiyah bil um salasu marratin. Wasiat untuk berbakti kepada ibu 3 kali. Kenapa ridha' fiha? Karena ibu lebih lemah fisiknya. Wa hajatiha, dan ibu itu lebih membutuhkan untuk kita memberikan perhatian kepadanya. Ya. Watahammuliha karena ibu banyak menanggung beban al-iba, derita sakil yang berat. Ya, lil hamal ketika hamil, wal wada melahirkan, taruhannya nyawa itu. Ya. Wal rada dan juga menyusui. Menyusui juga lagi 2 tahun. 2 tahun itu menyusui itu ibu itu berat itu. Dia makan, terus kita susuin, emak disusuin anak, langsung lapar lagi. Makanya kalau ibu-ibu ya, atau ibu atau istri lagi menyusui ya, jangan dikomplain kalau makannya banyak. Nanti misalkan nikah ya, istrinya makannya banyak, makan mulu. Ya, ngegerus terus gitu. Wajar, baru makan. Ya, disusui. Ya, biasa kayak begitu. Berat itu. Malam-malam rewel, nah itu. Makanya ibu lebih membutuhkan untuk kita berikan perhatian dan seterusnya. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari membawakan keutamaan ayah di sini aja ini. Ya, segini aja. Terus lanjut. Asani al-ummu muqaddimatun muqaddamatun fil birri 'alal abi bi salasi darajatin. Al-ummu muqaddamatun, ibu itu lebih didahulukan dalam berbakti alal abd daripada bapak dengan 3 derajat. Ya. Terus as-salis al-ummu wal abu haqqu bil birri min ghairihima min al-aqaribi thumma al-aqrabu fal aqrabu. Ya, al-ummu wal abu haqqu bil birri. Ibu dan ayah itu lebih berhak untuk diberikan ya, sikap berbakti min ghairihima daripada selain keduanya. Ya, minal aqarib daripada kerabat-kerabat selain keduanya. Entah kakek, nenek, paman, bibi, ya, kakak, ya. Kenapa? Ya, karena tadi, ya, keutamaan yang sangat besar tadi itu karena dia yang melahirkan, kalau bapak karena dia yang mencari nafkah. Ya. Summal aqrab fal aqrab. Baru kemudian kerabat yang terdekat setelah ibu, bapak itu kakek, nenek, ya, fal aqrab. Baru yang kemudian yang terdekatnya lagi, paman, bibi, ya. Nah, ibu tiri, nah. Baik. Namun bapak ini keutamanya besar ya. Bapak ini pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya tidaklah engkau, ya, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah nafaqatan dengan sekali nafkah aja. Tabtaghi biha wajah Allah. Yang kau mencari wajah Allah dalam cari memberikan nafkah tersebut illa ujirta 'alaiha. Melainkan engkau diberi pahala." Ya, bapak seorang suami mencari nafkah buat anaknya, istrinya. Sedekah-sedekah semua. Dapat pahala semua. Ya, bahkan dinar, dirham atau kalau kita sekarang rupiah yang diinfakkan untuk keluarga itu lebih besar daripada sedekah-sedekah sunnah. Nah, jadi ya, bapak itu juga memiliki keutamaan besar. Ini kalau dirinci ya. Kalau secara umum ini aja. Kalau dirinci besar sekali. Ya, bahkan karakter anak-anak, agamanya anak-anak, perilaku anak-anak yang baik itu semua lahir dari bapak. Memang betul. Al-um madrasatul ula. Ibu itu betul. Ya, sekolah yang pertama, tapi pembentukan karakter itu ada pada bapak. Ya. Kalau bapaknya suka main handphone, ya anaknya kurang lebih kan main handphone. Di rumah maksudnya. Ya. Makanya penyair Arab mereka mengatakan yansha'u nashi'un al-fityan. Ya. Mimma ala ma kana awwadahu abuhu. Penyair Arab mengatakan mereka para anak-anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan. Anak-anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan. Nah, generasi emas salafus saleh itu mayoritas didikan bapak. Memang betul ada yang didikan ibu murni. Tapi mayoritas itu didikan bapak. Nah, Abdullah bin Umar, ya, orang yang hebat penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bersemangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir lewat didikan siapa? Bapaknya, Umar bin Khattab. Nah, baik. Nah, itu ya. Malah kita di sekarang kita masuk ke bab birrul walidayh wa in zalama. Wah, ini penting ini. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua itu zalim. Nah, mungkin sekarang kalau kita ngeliat kalau orang tua kita baik baru kita. Ini kan banyak salah ini ya. Ada orang yang dia sebel sama bapaknya karena bapaknya zalim sama dia. Sebel sama ibunya ya karena ibunya zalim sama dia. Itu durhaka enggak? Durhaka. Durhaka. Tapi bapak saya, tapi ibu saya durhaka. Urusan bapak kita zalim sama kita itu urusan dia sama Allah. Urusan ibu kita zalim sama kita itu urusan dia sama Allah. Dan urusan kita dengan Allah kalau kita durhaka sama ibu bapak. Enggak ada tuh namanya balas dendam. Wah, bapak saya dulu meninggalkan ibu saya. Bapak saya dulu begini begitu, maka saya enggak mau balas dendam. Enggak ada, itu berarti ya dinilai sebagai durhaka. Ya, bahkan sebagian ikhwah yang udah kenal pengajian sekalipun memilih sikap seperti itu. Ya, kita nasihatin enggak bisa. Zalimnya orang tua kepada kita itu urusan dia sama Allah. Kita enggak ditanya soal itu. Kita ditanya tentang sikap kita sama orang tua kita. Kalau balas dendam, berarti itu yang ditanya sama Allah. Kita enggak ditanya bapak kita kenapa menzalimi kita, menzalimi ibu kita. Ibu kita kenapa ibu kita menzalimi bapak kita, menzalimi kita. Enggak ditanya kita soal itu. Kita yang ditanya tentang apa? Tentang sikap kita sama orang tua. Ini penting ini. Ya. Baik. Ya, bahkan bapaknya kafir sekalipun, nah nanti dirinci ya. Kalau bapaknya kafir harbi, ya, lain lagi. Kalau kafirnya bukan kafir harbi, ya Allah tetap jelaskan. Wasainal insan biwalidayhi husna. Ya, ya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya jahadaka. Ya. Bersungguh-sungguh menyuruhmu litusyrika bi untuk menyekutukan aku. Walaupun ibu bapakmu bersungguh-sungguh menyuruh syirik. Mana isalaka bihi ilmun yang kau enggak punya ilmu atasnya. Fala tuti'huma. Jangan taati. Dalam ayat yang lain sebutkan tetap wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap berlakukan keduanya dengan baik. Lihat kisah Abu Sa'ad dengan ibunya. Apa? Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Abu Hurairah dengan ibunya. Ya. Baik. Nah, ini penting ini ya. Berbakti pada orang tua walaupun orang tua zalim. Faris kan Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hajjajun qala haddatsana Hammadun huwa Ibnu Salamata an Sulaiman At-Taimi an Sa'idin Al-Qaisi an Ibni Abbasin qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallahu babaini, yakni minal jannati, wa in kana wahidan fawahidun, wa in agdoba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardha anhu, qila wa in dhulamahu qala wa in dhulamahu. Ya, bab keempat, bab birrul walidayhi wa in zalama, bab berbakti pada orang tua walaupun dia zalim. Haddatsana Hajjaj, Hajjaj telah menceritakan pada kami, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Hammadun, Hammad telah menceritakan pada kami, Hammad itulah Ibnu Salamah, an Sulaimana At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi, an Sa'id Al-Qaisi, dari Sa'id Al-Qaisi, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dia mengatakan, ma min muslimin lahu walidani muslimani, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang muslim. Ya. Yusbihu ilaihima muhtasiban, yang dia berjalan di pagi hari menuju kedua orang tuanya untuk berbakti. Ya. Untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti. Illa fatahallahu babain, melainkan Allah akan membukakan dua pintu untuk orang tersebut yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yakni minal jannah, yaitu Allah bukakan dua pintu untuknya, yaitu pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidun. Nah, kalau ternyata orang tuanya tinggal satu, ya, maka Allah bukakan pintu untuk dia surga, pintu surganya itu cuman satu pintu. Makanya ungkapan orang-orang yang orang tuanya meninggal kemudian dia mengatakan telah tertutup, telah hilang pintu saya. Itu betul, itu maksur. Diambil dari ucapan Ibnu Abbas, ya. Telah diambil satu pintu saya surga. Itu betul ucapan orang-orang. Wah, dan kita husnudzon dia telah membaca hadis ini. Ya. Walau atau mendengar hadis ini, itu betul ungkapannya. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda bihi, hatta yarda anhu. Ya. Nah, wa in aghdaba ahadahuma, nah, apabila orang tersebut malah membuat marah, aghdaba, malah membuat marah salah satu dari kedua orang tua, maka lam yardallahu anhu, Allah tidak meridhoi si anak tadi, hatta yardha anhu, sampai orang tuanya ridho kepada anak tadi. Ridho Allah, karena ridho Allah itu mauqufun, itu bergantung dengan ridho kedua orang tua. Kemurkaan Allah itu bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Kila, kata penanya tadi, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tuanya menzalimi dia, kata Ibn Abbas, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tuanya menzalimi dia. Masya Allah. Ayah, lanjut, Faris. Syarhul kalimati, yusbihu ilaihima yamshi ilaihima sobahan lil inas. Nah, yusbihu ilaihima, asbaha yusbihu, di pagi hari. Maksudnya apa? Yamshi ilaihima, seorang anak tadi dia berjalan menuju kedua orang tuanya sobahan di pagi hari, ya, lil inas, untuk berbakti. Artinya berjalan di pagi hari ini contoh aja. Misalkan dia berjalan di sore hari, malam hari, itu sama. Ya. Nah, makanya kita kemarin ya, ketika ada orang-orang mudi, ya kita husnudzon ya, mereka ingin berbakti sama orang tuanya. Ya. Mereka sampai rela menerobos dinginnya malam dengan pakai motor dan segala macam. Itu kita husnudzon. Mereka ingin berbakti pada orang tua. Ya, adapun larangan itu lain lagi. Misalkan dilarang, ya mungkin ada hal-hal yang dianggap membahayakan kalau apa rumun dan segalah. Husnudzon aja kita sama yang memudik. Muhtasiban nawiyan al ajra. Ya, muhtasiban dia niat untuk mendapatkan pahala. Wal masubata minallah. Ya, dan mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah. Terus lanjut. Wa in dhalamahu ai bil umurid dunyawiyyati. Ah, walaupun kedua orang tuanya menzalimi dia dalam urusan duniawi. Kalau dalam urusan akhirat lain lagi. Misalkan bapaknya kafir harbi, oh lain lagi. Ya. Dahulu ya. Sahabat pernah berperang melawan musyrikin dan duel sama bapaknya. Ya, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah di barisan kaum muslimin. Ternyata bapaknya di barisan musyrikin. Ya. Dan duel face to face. Dan bapaknya mati sama dia. Dibunuh. tergolong durhaka enggak? Enggak. Allah puji di Al-Qur'an. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man halallahu wa rasulah. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir tapi ternyata apa namanya? Cinta kepada orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Dipuji sama Allah. Abu Bakar di barisan kaum muslimin. Abdurrahman waktu itu anaknya Abu Bakar di barisan musyrikin. Tapi Abu Bakar enggak lihat Abdurrahman. Anaknya. Abdurrahman ngelihat Abu Bakar, cuma dia pilih lawan tanding yang lain. Kata Abu Bakar, kalau dulu kamu ketemu saya bunuh kamu. Itu. Cuman Abdurrahman, aduh. Wah, Abi. Cari yang lain. Cari lawan tanding yang lain. Umar bin Khattab ketemu lawan tanding pamannya. Wah. Fight sama pamannya. Sama adik bapaknya. Nah, yang seru itu Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Dia ketemu bapaknya, bapaknya ketemu dia. Kata bapaknya, anak durhaka, dia tahu dia enggak durhaka. Akhirnya baik, mati di penggalaman dia bapaknya. Nah, ini ya. Nah, kalau dizolimi kita ini dalam urusan duniawi. Kalau dalam urusan akhirat, jangan langsung main, wah berarti ini ingat kisah Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Enggak, lihat dulu. Lihat tuh Abu Hurairah dipaksa suruh murtad sama bapak ibunya ya. Ya, kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ibunya Sa'ad bin Waqqas itu enggak mau makan. Enggak mau makan. Mogok makan. Bingung Sa'ad bin Abi Waqqas. Aduh, gimana ini? Pokoknya kamu keluar dari agama Islam itu. Aduh, bingung deh. Gimana ini? Hari pertama dilalui ibunya enggak mau makan. Hari kedua demikian juga. Hari ketiga akhirnya turun ayat buat Sa'ad secara khusus umum buat kita. Wasainal insan biwalidahi husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya memaksanya berbuat kafir, maka jangan taati keduanya. Akhirnya saat tahu, oh, tetap berbuat bakti sama ibu, tapi enggak boleh murtad. Akhirnya ibunya di hari ketiga dimasukin, dipaksa, masukin roti, masukin gandum, makan ibu, pokoknya makan. Berbakti dapat, tetap bertauhid dapat. Nah, gitu. Nah, kalau ibu kita ya biasa ya, misalkan antum jenggotan, ya ibu kita itu ya kena inilah ya, kena black campaign, kena penggiringan opini orang-orang kafir kalau jenggotan itu, ya teroris, radikalis, kan begitu, ya, udah potong jenggot kamu, jangan mau. Saya juga dulu waktu bujang, ya, baru lulus SMA ikut ngaji-ngaji, walaupun ngaji sebelah sono dulu ya, jenggotan, lagi tidur ibu saya mau potong jenggot, iya wallahi, ini wallahi betul ya, demi Allah demi. Ibu saya dulu nggak ngerti kan, saya lagi tidur udah siap mau potong, bangun wah, biasa ya orang tua itu memudaratkan dalam agama, memudaratkan kita itu, memzalimi dalam agama itu pada hal-hal yang masih bisa kita tolerir. Jangan langsung ingat kisah, wah Abu Ubaidah Amr bin Jarrah nih, bahaya. Itu kalau udah di peperangan betul, ya, kalau ibu bapak masih kamu cingkrang-cingkrang, jenggot-jenggot, udah biarin ya, ajak santai aja, ajak santai, ya jangan serius. Ya. Taib, lanjut lagi. Fiqhul hadis. Fiqhul haditsi. Al awal birrul walidaini tariqun mumahadun ilal jannati. Taib. Kandungan hadis yang pertama, birrul walidain tariqun mumahadun. Ya. Berbakti kepada orang tua adalah jalan yang mumahad. Mumahadun itu isim maf'ul ya. Mahada yumahidun. Artinya jalan yang membuat lancar kita menuju ke surga. jalan yang akan melapangkan kita menuju ke surga. Itu maksudnya. Terus atsani uququl walidaini mujibun linnari. Naudzubillah. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah ya yang menyebabkan masuk neraka. Bahkan Nabi SAW menyatakan ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, dosa besar yang paling besar. Ala bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Kata Nabi, asyirku billah, syirik pada Allah. Setelah syirik pada Allah apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini berat, ini durhaka. Terus ats-tsalits ridallahi mauqufun ala ridal abawaini. Nah, keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah juga begitu, bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Terus ar-rabi' birrul walidaini wal ihsanu ilaihima wajibun wa nidhama fil umurid dunyawiyyati. Baik, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya adalah wajib, walaupun keduanya berbuat zalim kepada kita dalam urusan duniawi. Artinya berbuat zalim ya. Misalkan nih yang sering membuat anak itu enggak mau berbakti, bapaknya menelantarkan. Ya, atau orang tuanya enggak adil. Giliran adiknya, kakaknya diberikan perhatian lebih dan seterusnya. Dia enggak. Taruhlah seperti itu. Lagi-lagi kita sebutkan itu urusan orang tua sama Allah. Kita enggak ditanya tentang itu. Kita ditanya tentang urusan kita sama orang tua. Nah. Terus lanjut. Al-khamis, hal haditsu dhaifun sanadan. Walakinnal ma'na alladhi warada fihi sahihun fil jumlati. Baik, hadisnya ini memang lemah secara sanad. Namun maknanya itu memang sahih. Makna yang terkandung dalam hadis ini sahih secara keseluruhan, fil jumlah. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an. Baik. Cukup apa gimana nih? Ketua DKM. Cukup ya? Nah. Berarti nanti pekan depan babu lainil kalam liwalidayh. Bab ya, berbicara lembut kepada kedua orang tua. Ini bicara lembut pada orang tua punya bab sendiri. Ya, ada fadilah sendiri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.